warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita mendapatkan nikmat bisa hadir bareng sejenak duduk di masjid ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka untuk bertafaqquh menjalankan kewajiban talabul ilmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini sebagai bukti bahwa kita ingin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita ketahui sebelum kita beramal, yang harus kita ilmui sebelum kita berkeyakinan, agar keyakinan kita dan amalan kita sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita kali ini melanjutkan kitab Lamuddiril Manthur sampai pada pembahasan tentang la ghibata lil mukhalifin wa ahli al ahwa'i wal bid'ah. Tidaklah termasuk ghibah ketika membicarakan orang-orang yang menyimpang dan ketika membicarakan ahlul ahwa serta ahlul bid'ah. Membicarakan mereka ini bukan termasuk dari berbuat ghibah. Walaupun yang dibicarakan tentunya adalah kejelekannya, kejelekan ahlul bid'ah, kejelekan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kejelekan orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Tentunya yang dibicarakan adalah hal-hal yang jelek, tetapi hal ini tidak termasuk riba. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya tentang riba dan bedanya dengan bab yang sedang kita baca dalam kesempatan kita kali ini. Riba disebutkan dalam hadis yang sahih adalah zikru akhaka bima yakrahu. Riba itu adalah engkau menyebut-nyebut tentang kejelekan saudaramu sesama muslim dalam hal-hal yang dia tidak suka untuk dibicarakan, menyebutkan dan mengumbar bercerita tentang buruknya si A, dia begini, dia begitu, padahal si A ini tidak suka untuk kejelekannya itu dibongkar-bongkar. Betul memang si A itu yang melakukan, tapi dia tidak suka. Walaupun ada padanya, betul dia memang melakukan, tetapi dia benci untuk disebut-sebut kesalahan itu. Ternyata ada orang yang menyebut-nyebutnya, ada orang yang bercerita tentang aibnya. Maka ini namanya ghibah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Karena di waktu itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi ketika Rasul sedang menjelaskan tentang pengertian ghibah. Ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, idza ma qultu fihi aw kama qal, apabila yang aku katakan itu memang ada padanya, dia memang melakukan hal itu, kemudian aku bercerita kepada orang lain, apakah ini termasuk ghibah? Maka Rasul mengatakan, ya, apabila yang kau ceritakan itu ada pada dia, faqad ihtabattahu, maka sungguh engkau telah menghibainya. Kalau engkau bercerita tentang orang lain sebuah kesalahan yang tidak pernah dilakukan, berarti kamu menghina dia dengan sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan. Bisa dipahami hadirin? Ini pengertian tentang dosa ghibah, menyebut-nyebut, bercerita-bercerita tentang aib seseorang yang dia sendiri malu untuk dibicarakan. Aib tersebut tersembunyi, aib tersebut dia berusaha menutup-nutupi, malah engkau ceritakan kepada orang lain, maka kamu ghibah. Adapun dalam bab yang sedang kita baca adalah berkaitan dengan orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dia malah justru bercerita tentang kemaksiatannya dengan bangganya. Dia mengatakan begini, mengatakan begitu, cerita ini, cerita itu. Dan dia tidak merasa malu. Maka orang yang semisal ini untuk dibicarakan itu tidak termasuk ghibah, karena dia seorang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat, atau bahkan dia bercerita tentang kemaksiatannya tanpa malu. Maka orang yang seperti ini dibicarakan agar manusia menjauhi dia dan tidak menirunya, tidak jatuh terkena bisikan dia. Maka dibicarakan, disebut-sebut, si A ini wah jelek, buruk, dia narkoba, di samping itu dia adalah residivis, dia adalah pencuri, dia adalah dia sendiri, mempertontonkan itu agar orang lain menjauhinya. Ini bukan ghibah. Demikian pula membicarakan ahlul bid'ah, orang-orang yang terang-terangan melakukan amalan yang tidak disunnahkan, apalagi dia seorang dai-nya yang mengajar kebid'ahan, kesesatan yang membahayakan bagi umat manusia. Kalau manusia tidak kenal orang ini sesat, kemungkinan besar akan banyak yang tertipu. Maka membicarakan ahlul bid'ah, apalagi dai-nya yang mengajak kepada kesesatan, karena bid'ah itu sesat, ajaran yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, itu sesat. Maka membicarakan orang semisal ini bukan ghibah, tetapi bahkan bermanfaat bagi umat manusia. agar manusia menjauhinya, agar manusia tidak tertipu dengan dakwahnya, agar manusia tidak terjerumus kepada kesesatannya. Maka dibicarakan, disampaikan tentang kebid'ahan orang tersebut dan kesesatannya. Ini bukan ghibah, bahkan ini nasihat bagi umat. Sehingga wahai kaum muslimin, harus dibedakan, walaupun bentuknya sama-sama menceritakan kejelekan. Harus dibedakan, kalau yang pertama tadi termasuk ghibah, karena engkau bercerita kejelekan orang yang dia sendiri pelakunya tidak suka untuk diceritakan. Dia berusaha menutup-nutupi, berusaha tersembunyi. Urusan dia dengan Allah beristighfar, bertaubat, selesai. Adapun yang satu, pelakunya terang-terangan, kemaksiatan, dosa besar, mabok, miras, dan yang lainnya. Ya. Ini sudah, hati-hati dari dia. Atau pelaku kesesatan, memiliki ideologi yang sesat, memiliki kesyirikan, dia adalah seorang dukun, dia adalah seorang ini, seorang itu. Dia sendiri mengumumkannya, dia sendiri mendakwahkannya, dia sendiri memproklamirkannya, dia sendiri yang menyampaikan tentang kesesatannya. Maka membicarakan mereka, kejelekan mereka, itu bukan ghibah, tetapi nasihat bagi umat. Sama-sama bentuknya membicarakan kejelekan orang lain. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita masuk ke kitab Lamdiril Manthur pada nomor yang ke-530. Bagi yang punya kitabnya silakan dilihat. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisa li sahibi bid'atin wala li fasikin ya'lul bifuskihi ghibatun. Kata beliau, tidak ada atau tidaklah membicarakan ahlul bid'ah dan membicarakan pelaku kefasikan yang terang-terangan dalam melakukan kefasikannya, tidaklah hal itu termasuk ghibah. Membicarakan ahlul bid'ah, engkau sebut tentang kesesatannya, hati-hati orang ini mengajarkan pemikiran sesat. Letak kesesatannya adalah ini buktinya, ini tandanya, ini dalilnya yang menunjukkan dia sesat. Sebutkan kejelekan dia agar umat menjauhinya. Ini bukan ghibah. Demikian pula membicarakan orang yang fasik, yang dia ya'lin, mengiklakan, mengumumkan, memberitahukan, berterang-terangan dalam melakukan kefasikannya. Ini bukan ghibah. Ini dikatakan oleh siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa qala aidan, beliau juga berkata, laisa li ahlil bid'i, bukanlah termasuk menghibai ahlul, bukanlah termasuk ghibah membicarakan ahlul bid'ah. Bukanlah termasuk ghibah membicarakan ahlul bid'ah. Kalimat ini kaum muslimin bisa didapati dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai. Dua kalimat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Juga dalam kitab Syu'abul Iman terdapat pembahasan tentang hal ini dari ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa qala aidan, berkata juga beliau, masih dengan ucapannya Hasan Basri, Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, salasatun laisa lahum hurmatun fil ghibati wa dhukira minhum fasikun mu'linun al-fisk wa sahibul bid'atil mu'lin al-bid'ah. Ada tiga golongan manusia kalau dibicarakan kejelekannya itu tidak termasuk ghibah. Ada tiga golongan tidak haram untuk dibicarakan kejelekannya. Wa dzikra minhum, kemudian disebut oleh beliau di antara mereka adalah fasikun mu'linul fuski, seorang fasik yang terang-terangan dalam melakukan kefasikannya. Wa sahibul bid'ati, dan pelaku kebid'ahan yang dia terang-terangan dengan kebid'ahannya. Maka membicarakan mereka ini tidak termasuk apa? Riba. Ini adalah manhaj Ahlus Sunnah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang musyrikin kafirin tanpa menyebut kebaikan mereka sama sekali. Begitu pula ketika beliau menyebutkan tentang Qadariyah, tentang Khawarij, Rasul menyebutkan mereka dengan sebutan yang mengerikan. Padahal Khawarijnya belum muncul, tetapi Rasul sudah memberitahukan kepada umat tentang kerusakannya mereka. Walaupun dalam beberapa riwayat Rasul menyebut tentang sholatnya Khawarij, tentang puasanya Khawarij, tentang qiraatul Qur'annya Khawarij, tetapi hal itu sebagai contoh kebaikan mereka itu tidak dilihat, tidak sebagai bentuk pujian ketika mereka di atas bid'ah. Nabi bercerita tentang Khawarij sampai tingkatan, mereka ini kalau aku jumpai, aku akan bunuhi mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad. Tidaklah Rasulullah seperti kaum Sururiyah, Ikhwan Muslimin dan yang sejenisnya, menyebutkan kejelekan ahli bid'ah juga harus disebut kebaikan-kebaikannya. Rasul tidak seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Sehingga beberapa waktu silam atau bahkan hari-hari ini, ada beberapa orang yang anti dari membicarakan kejelekan ahlul bid'ah. Anti dalam menyebut-nyebut kejelekannya ahlul bid'ah. Kata mereka, ngaji yang ngaji, orang sandedakan ngelek-ngelek nawong. Pernah dengar kalimat ini, Pak? Iya. Mereka antipati dengan ilmu membicarakan kejelekan ahlul bid'ah dengan anggapan itu riba. Itu salah. Bahkan termasuk ajaran Nabi adalah di samping mengajarkan amal saleh, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ibadah, zikir, wirid, salat dan yang semisalnya, beliau pun sisi lain melarang kemaksiatan, mencegah dari kesyirikan, menyebutkan kejelekan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa-dosa besar dan sesatnya kebid'ahan dan ahlul bid'ahnya. Ini dia. Itulah dakwahnya Nabi. Mengajarkan kepada yang baik dan memperingatkan umat dari yang buruk. Di antara dakwahnya Nabi adalah yang sedang kita baca. Bahwasanya menyebutkan kejelekan ahlul bid'ah dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan itu tidak termasuk riba, bahkan nasihat bagi umat. Ini ada orang yang bahaya, baru keluar dari penjara, kasusnya pembunuhan, perampokan, narkoba, miras, ini bahaya. Dan orang ini angot-angotan. Ngerti angot-angotan, Pak? Masuk keluar penjara hal biasa bagi dia. Malah bar metu tambah pinter. Karena itu hati-hati kalian dari orang ini. Jangan lengah. Orang ini tidak tobat walaupun di penjara. Ini peringatan. Ini hal yang positif. Ini hal yang baik bagi umat. Jangan malah kau sembunyikan. Kamu tahu orang ini bahaya, kamu diem. Malah kamu muji-muji dia. Masya Allah orang baik, padahal maling. Ahli dalam pencurian. Jangan malah salah ahlul bid'ah malah dipuji. Sebagaimana kau memuji ahlul maksiat. Ini orang baik. Padahal ahlul bid'ah dipuji. Malah kau menyesatkan. Yang benar adalah engkau salahkan yang salah. Engkau sesatkan yang sesat. Agar umat jangan jatuh pada yang salah. Dan selamat dari kesesatan. Maka bagian pembahasan perkara manhajiyah adalah ini. Inilah dia cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Memberitahukan kepada umat yang batil itu batil, yang bid'ah itu bid'ah, dan diperingatkan akan bahayanya. Kita lanjutkan. Nomor ke 533. Qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Kalimat yang hampir serupa. Laisa li sahibil bid'ati ghibah. Tidak ada ghibah di saat membicarakan ahlul bid'ah. Kalimat yang hampir serupa. Kenapa penulis kitab ini, Asy-Syaikh Jamal Ibn Farihan Al-Harithi, tidak mencukupkan ucapan Al-Hasan Al-Basri? Kenapa? Agar kita tahu bahwasannya ilmu tentang membicarakan ahlul bid'ah itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan hanya Hasan Al-Basri saja. Itu ulama salaf. Sudah kita lewati kemarin sabda Nabi yang berkaitan dengan Sa'ad bin Ubadah, Abu Sanabil, dan berkaitan dengan dua jenazah yang melintas. Sudah kita lewati kemarin. Sehingga ini hal yang disepakati oleh para ulama dari semenjak zaman salaf sampai hari ini, bahwa membicarakan kejelekan ahlul bid'ah itu bukan termasuk riba. Sampai sini bisa dipahami? Karena banyak sekarang ini dai-dai yang antipati dengan pelajaran ini. Ya. Dan mereka menuduh ta'lim-ta'lim kita adalah ta'lim-ta'lim ahlul riba. Aja ngaji mengana. Kena ribah tok. Ini. Karena mereka tidak memahami pembahasan ilmu ini. Ya. Kemudian dinukilkan ucapan Imam Fudail bin Iyad. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, man dakhala ala sahibi bid'atin falaysat lahu hurmah. Barang siapa yang dia masuk ke lingkungannya ahlul bid'ah, maka dia tidak memiliki kehormatan, alias halal untuk dibicarakan agar umat berhati-hati dari si A, karena sudah diketahui si A ini masuk ke majlis-majlisnya ahlul bid'ah. Ini sehingga kaum muslimin menghukumi seseorang itu bukan dilihat dari pengakuan. Siapa saja kalau ditanya ngakunya mesti main, Pak. Nggih mboten? Jenengan salafi? Oh ya salafi. Masa mungkin ngomong aku ahlul bid'ah. Orang acarate, Pak. Enggak ada. Apakah kemudian hanya bermodalkan ucapannya dia itu kita percaya dan tidak berhati-hati darinya, karena sudah terdengar dari dia pengakuan sebagai seorang salafi ahlu sunnah? Tidak, wahai kaum muslimin. Anil mar'i la tas'al wandur qarinahu. Tentang seorang itu jangan kau tanya kepada orang itu. Ya jawabannya masih benar, baik. Agar tetapi lihat teman-temannya. Ketika ada orang nampak dia masuk ke dalam majlisnya ahl bid'ah, belajar dengan ahl bid'ah, bergaul dengan ahlul bid'ah, maka kata Imam Fudail bin Iyad, orang ini tidak memiliki kehormatan, alias boleh untuk dibicarakan, sampaikan kepada orang lain, si A ini sekarang sudah masuk ke wilayah ahlul bid'ah, dia belajar di sana, dia bergaul dengan ahlul bid'ah, karena itu hati-hati kalian darinya, dia sudah banyak virusnya, dia sudah banyak syubhatnya, dia sudah banyak kerancuannya, hati-hati dari dia. Ini bukan ribah yang saya ceritain, tidak termasuk ribah, karena yang dibicarakan adalah dalam bab permasalahan dia masuk kepada apa? Ahlul bid'ahnya. Adapun kalau membicarakan aib orang ini yang tersembunyi, itu riba. Kalau dibicarakan tentang dia sekarang bergaul dengan ahlu bid'ahnya, dia sekarang bermajlis dengan ahlu bid'ah, bahkan apalagi sudah terdengar kerancuan-kerancuan yang ada pada pola pikirnya, dibicarakan ini saja, ini bukan riba. Tetapi kalau sampai kebablasan, di samping dia datang ke ahlu bid'ah, ngerti ora? Kayak itu living itu kayak gie. Oh cerita kenapa apa nebak? Hah? Jangan dibicarakan aib-aibnya yang tersembunyi. Jangan, tetapi sampaikan tentang yang dia sendiri berterang-terangan dalam melakukannya. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Qala Sufyan ibn Uyainah kana Syu'bah ibn al-Hajjaj atau kana Syu'bah ibn al-Hajjaj yaqul ta'alu naghtabu fillah. Sebuah ucapan yang sangat mengagetkan. Dulu Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj dikisahkan oleh seorang alim Sufyan ibn Uyainah, seorang yang teman dekat Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau menceritakan tentang guru-gurunya, di antaranya Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, mengatakan ta'alau, mari wahai para ulama, mari kita berkerumun, kita berkumpul, duduk-duduk sini, ayo naghtab, kita berghibah fillah karena Allah. Berghibah, hibah niku dosa mukbah, ting berghibah karena Allah berarti ghibah ibadah, ya mboten Pak? Ghibah ibadah napa mboten? Hati-hati niki. Sufyan ibn Uyainah menceritakan gurunya Imam Syu'bah, Imam Ahlu Sunnah, mengatakan kalimat yang semisal ini, kaget, masa ngajak orang itu berbuat ghibah, apalagi dinisbatkan ghibahnya karena Allah. Apa-apaan ini, ulama mentelaye, ya, ulama yang ngawur, ulama yang jelek, masa hibah karena Allah? Hibah itu dosa. Kalau yang menilai adalah kita, akan semisal itu, karena anggapan kita hibah adalah sesuatu yang buruk semuanya. Ternyata yang dimaukan oleh Imam Syu'bah dengan kalimatnya ta'ala, marilah kita berghibah di jalan Allah, berghibah karena Allah, itu yang dimaukan adalah, kata beliau, yadhkuruna al-jarha wa ta'dila siyanatan lid-din. Membicarakan tentang rawi-rawi yang baik dan rawi-rawi yang buruk. Membicarakan tentang al-jarh wa ta'dil, mengkritik orang dan memuji orang dalam rangka menjaga agama. Baik kaum muslimin, kita mengenal di dalam agama kita itu ada yang namanya ilmu sanad, ilmu silsilah rawi yang mengantarkan hadis Nabi sampai kepada para ulama. Itu yang namanya apa? Sanad, ittisalu as-sanad. Berantainya. Si A mendengar dari si B mendengar dari si C sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masing-masing orang, para rawi-rawi yang membawa ilmu-ilmu dan ilmu ini tidak diketahui biografinya, tidak dikenal kebaikannya, ya, maka niscaya kita akan apa? Akan bingung, ini benar apa enggak sabda Nabi ini? Jangan-jangan bikinan orang. Orang ini enggak dikenal, rawi ini rawi yang majhul, tidak diketahui dia terpercaya atau tidak. Bahaya akan sembarangan orang bicara atas nama Nabi kalau tidak selektif dalam memilih rawi, orang-orang yang membawa riwayat hadis Nabi. Karena itu para ulama zaman dulu sangat-sangat perhatian dalam membicarakan para pembawa hadis, pembawa hadis, pembawa ilmu, diteliti. Si A ini siapa? dia orangnya bagaimana, terpercaya atau tidak. Si A ini gurunya siapa saja. Si A ini pernah dusta atau tidak. Si A ini benar-benar mendengar dari guru atau dia mendengar dari orang lain. Diteliti satu persatu antara kebaikannya dan keburukannya, antara terpercayanya dia atau lemahnya dia, guna diketahui hadis Nabi ini rawi-rawinya, pembawa-pembawanya terpercaya maka hadisnya sahih, guna diketahui riwayat ini diantara lima perawi ada yang lemah, tidak diketahui biografinya, bahkan dikenal dia sering dusta, maka berarti riwayat ini lemah, bahkan bisa dikatakan maudhu', palsu. Ini ilmu sanad. Ilmu ini diadakan oleh Allah dan ini adalah keistimewaan umat Islam, adanya ilmu tentang sanad itu hanya ada pada umat Islam ini saja. Laulas sanad laqala man syasha'a. Kalau seandainya tidak ada ilmu sanad, maka sungguh orang akan berbicara semaunya, kemudian disebut atas nama Rasul. Ini maka membicarakan ahlul bid'ah, rawi dhaif, rawi mungkar, rawi jelek hafalannya, rawi tidak terpercaya, rawi mungkar, rawi pendusta, ini adalah ghibah. Ghibahnya dalam rangka menjaga agama. Maka inilah dia yang disebut ghibah, tetapi ghibah karena Allah. Kita bicarakan orang ini dalam rangka menjaga hadis Nabi, jangan sampai ada yang lepas dari perhatian terhadap rawi-rawinya. Sehingga tidak semua hibah itu haram. Yang pengertian hibah adalah secara global menyebut kejelekan-kejelekan orang. Itu saja. Tidak semuanya haram. Yang haram menyebut kejelekan orang lain yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Adapun membicarakan tentang ahlul bid'ah, orang yang sesat, tokoh yang sesat, rawi yang lemah, rawi yang jelek hafalannya, yang tidak terpercaya, ini tidak termasuk bagian dari ghibah yang haram, tetapi ghibah yang boleh. Kalau seandainya itu mau disebut sebagai bentuk apa? Ghibah. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Mengerti ya? Iya, sehingga kalau ditanya ghibah itu haram atau tidak, jawabannya rinci. Jika lo membicarakan kejelekan orang lain yang orang lain tersebut tidak suka untuk dibicarakan kejelekannya, ini ghibah yang haram. Engkau seperti memakan daging saudaramu dalam keadaan dia sedang menjadi bangkai, karena dia tidak suka untuk disebut-sebut. Adapun kalau jenis membicarakan kejelekan orang lain yang dia sendiri terang-terangan dalam melakukannya, dosa-dosa besar umpamanya, atau bid'ah yang dia sendiri mendakwahkannya, maka hal ini bukan termasuk riba yang haram, bahkan dalam rangka menjaga agama. Bisa dipahami hadirin ya? Qala Abu Zaid Al-Ansari, rahimahullahu ta'ala, ataina syu'bah yawma matar, faqala laisa hadha yawmu hadith al-yawm yawmu ghibatin ta'alau naghtab al-kadzabin. Kita lanjut. Lanjut boleh, mau pulang gak asik, gak apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Abu Zaid Al-Ansari, dulu aku pernah datang ke majlisnya Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Di hari itu sedang hujan. Yaumul matar. Sedang hujan. Faqala, maka Syu'bah mengatakan, laisa hadha yaumul hadith. Hari ini bukan hari meriwayatkan hadith. Bukan. Al-yaum yaumul ghibah. Hari ini adalah hari mengghibah. Masya Allah nih. Kaget pong sejagat kalau dengar kalimat ini, Pak. Apalagi mereka para sururiun. Ikhwal muslimin kaget. Ada hari berghibah. Kata beliau, ta'alau mari. Beliau mengajak para hadirin. Yang jumlahnya sekian banyak. Mari. Kita naghtab al-kadzabin. Kita hari ini akan menyebut-nyebut para pendusta. Beliau akan menyebutkan si fulan kadzab, si fulan bin fulan dari negeri ini dusta, si fulan ini dhaif, si fulan ini mungkar, si fulan ini, disebut-sebut oleh beliau nama orang dan sifat dustanya. Niki ngelek-ngelek kenapa ngapa ora, Pak? Al-Imam Syu'bah ngelek-ngelek nawong, Pak. Ngelek-ngelek nawong. Ketika yang dijelek-jelekkan Imam Syu'bah memang jelek, itu benar, Pak. Enggak masalah. Rawi ini kadzab, pendusta. Maka harus dikatakan pendusta. Yang salah, rawi ini pendusta. Tapi saya sebut dia terpercaya. Salah jenengan. Maling domong itu maling. Kalau dia pendusta, katakan pendusta. Jangan kamu malah justru memujinya, sehingga orang akan tertipu dengan pujianmu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ahlul bid'ah, katakanlah ahlul bid'ah. Dolal, sesat. Jangan kamu malah memujinya, orang akan tertipu dengan pujianmu. Inilah dia ulama salaf. Di dalam majlisnya beliau berghibah, yakni menyebut rawi-rawi pendusta agar ditinggalkan oleh umat. Yang berikutnya, qala al-Imam Syu'bah nomor 538, kita lewati beberapa kalimat yang serupa dengan itu. Asyikayatu wattahdhiru laysa minal ghibah. Syikayah, syakwa, seorang mengaduh akan kedzaliman orang lain dalam rangka mencari keadilan, itu bukan ghibah. Demikian pula dengan mentahdir orang yang memang layak ditahdir, itu bukan ghibah. Ini ucapan Imam Syu'bah juga. Umpamanya ada orang dia terzolimi hartanya, ditipu oleh seseorang. Dia syikaya, dia bercerita, kepada orang yang memang layak mendengarkan ceritanya untuk bisa memberikan solusi, atau dia bercerita kepada yang berwenang. Saya habis ditipu sama si A. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Uang saya dibawa oleh dia, ini cerita. Dia katanya begini, dia cerita. Hal yang seperti ini bukan ghibah. Ketika memang kau bercerita kepada seorang yang memang layak untuk kau ceritakan untuk diambil solusi. Dia yang berwenang ke pemerintahan RT RW atau seorang ahlul ilmi yang bisa menengahi. Ini bukan riba. Bahkan kadang kita butuhkan itu. Kita enggak bisa menyelesaikan sendiri, ini problem, ini. Terus gimana? Ya saya hendak mengeluhkan hal ini. Carilah orang yang memang pantas untuk engkau perdengarkan keluh kesahmu agar bisa menyelesaikan apa? Masalah. Demikian pula kata beliau, wattahdhiru, yang namanya mentahdhir, mentahdhir itu adalah memberikan hati-hati kepada kaum muslimin terhadap ahlul bid'ah karena mereka sesat dan menyesatkan. Kalimat ini bukan riba. Kenapa? Karena kalimat ini membicarakan orang yang memang layak dibicarakan tentang kesesatannya. Ini dia. Dan dalam rangka agar umat selamat dan waspada dari kebid'ahannya, selama memang yang dibicarakan adalah dalam perihal kebid'ahannya. Yang berikutnya, qala Abu Zur'ah, berkata Imam Abu Zur'ah, sami'tu Aba Mas'ir yus'al 'anil rajul yaghlib wa yahim yusahhif faqala bayyin amrahu faqultu li Abi Mas'ir atau Mas'ir atara dhalika ghibah faqala la. Berkata Abu Zur'ah Damaski, aku mendengar Abu Mas'ir atau Mas'ir pernah ditanya tentang seorang yang orang ini banyak salah, orang ini banyak lupa, orang ini kadang merubah-rubah kalimat. Bagaimana? Apakah orang ini dibiarkan saja atau bagaimana? Qala, maka beliau menjawab, bayyin amrahu, jelaskan tentang urusannya, jelaskan kondisi orang ini sering lupa sehingga riwayatnya itu dipertanyakan, bener apa dong dia sering lupa kok, ini periwayatannya itu dicoret karena dia sering kacau. Apalagi didapati dia meriwayatkan sebuah hadis tercampur dengan hadis lain. Oh, yang kayak gini-gini kok sebagai rawi hadis coret semua riwayat yang datang dari orang ini, lemah karena dia tidak memiliki syarat-syarat sebagai rawi yang sahih. Bisa dipahami hadirin? Ya, jelaskan dia. Ya, yakni jelaskan tentang keberadaan dia. Ini berbicara tentang rawi-rawi yang membawa riwayat hadis Nabi. Beberapa orang mengatakan itu kan zaman dulu, itu di zaman para ulama ahlul hadis, di zaman perawi-perawi sanad hadis Nabi, butuh diseleksi, butuh disaring, butuh diketahui. Itu dulu, sekarang enggak perlu lagi. Dijawab oleh para ulama, bahkan di zaman sekarang ini lebih harus lagi. Kenapa? Karena para pembawa ilmu, para dai-dainya banyak yang membawa kepada pintu-pintu jahanam. Para penyerunya, para dai-nya, ini malah justru du'at ila abwabi jahanam, mengajarkan kepada kesesatan, mengajarkan kepada kebid'ahan. Bukan hanya satu hadis, bahkan dia mengajarkan ideologi yang sesat, pemikiran yang menyimpang, ibadah yang diadakan tanpa sunnah. Orang ini lebih harus ditahdir, yakni umat lebih harus diperingatkan dari bahaya orang yang semisal ini. Apalagi zaman sekarang, manusianya kebanyakan para jahil yang jauh dari ilmu agama, orang-orang bodoh tentang agama, melihat orang itu dari sisi fisik dan penampilan. Ketika orang secara penampilan dikatakan saleh, diterima semua ajarannya walaupun sesat. Wong siki bodoh-bodoh, Pak. Gurundeleng wajahnya, tok bajunya, apalagi status sosialnya, apalagi dia seorang sudah dipercaya, bodoh-bodoh wonge, Pak. Padahal dia seorang dai pendusta, dai ila babi jahannam, dai menuju kepada kesesatan. Bahaya. Harus lebih diberikan peringatan, hati-hati, ini dai tetapi menyuruh pada kesesatan, melebihi hanya sekedar rawi saja. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian yang berikutnya, kita masuk kepada ucapan salaf yang lain. Ucapannya Abdullah ibnul Mubarak. Qala Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-mu'linu al-mu'alla ibn Hilal, huwa illa annahu idha jal hadithu yakdhib. فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ فقال أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق كيف يعرف الحق من الباطل. الإمام عبد الله ابن المبارك yang dikenal dengan ابن المبارك, suatu hari beliau sedang berbicara di hadapan halayak ramai, ulama besar di zamannya, sedang taklim yang hadir ratusan bahkan ribuan. Abdullah bin Mubarak, ulama kibar di zamannya. Di saat itu beliau sedang menjelaskan orang-orang tertentu dengan menyebut nama-nama tertentu, bukan hanya sekedar sifatnya tok, tapi disebut person. Ini yang kadang para dai-dai ikhwanul muslimin as-sururiyah dan yang semisalnya antipati. Kamu kalau mentahdir bid'ah, ya ditahdir bid'ahnya saja, jangan sok menyebut nama orang. Ada yang kayak gitu tidak, Pak? Ada. Kalau kamu hendak mentahdir bid'ah, sebut saja bid'ahnya apa, sifatnya bagaimana, sebutkan. Jangan menyebut nama orang, gak baik. Pernah dengar kayak gitu tidak, Pak? Ya. Imam Abdullah ibn Mubarak di saat itu mengatakan, Al-Mu'alla ibn Hilal, beliau sebut nama orang. Orang ini apabila dia menyebutkan hadis yakdzib, dia berdusta. Tiba-tiba di waktu itu ada seorang sufi mengatakan kepada Abdullah ibn Mubarak, "Ya Abu Abdurrahman, tahdab." Wahai Abu Abdurrahman, yakni kunyahnya Imam Mubarak ibn Mubarak. "Wahai Abu Abdurrahman, engkau berbuat ghibah." Ini tuduhannya. Seperti mereka aja ngomong person lah. Menghibahi orang dalam majelis taklim kan jelek. Persis seperti orang ini. Orang sufi ini mengatakan kepada Ibnu Mubarak, "Wahai Abu Abdurrahman, engkau berbuat ghibah di dalam majelis ini dengan menyebut seseorang dan engkau sebutkan kejelekannya. Oh, dia adalah pendusta." Qala, apa yang dikatakan oleh beliau? Qala, beliau mengatakan, "Uskut, diam kamu." Didomai wong hebat. Meneng kowe. Oh, bahasa kita seperti itu. "Uskut, diam kamu. Idza lam nubayyin." Kalau kita-kita yang tahu tidak menjelaskan kepada umat bahwasanya Mu'alla bin Hilal ini pendusta, bagaimana mungkin orang akan tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu? Kami tahu, Anda enggak tahu. Saya kasih tahu agar hati-hati dari rawi ini. Jangan mengambil hadis dari rawi ini. Lah kalau tidak dijelaskan, umat sampai hari ini enggak tahu. Enggak bisa memalah milih. Enggak bisa memisah-misah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Bisa dipahami hadirin? Hujan? Hujan, Mas. Bagi ada yang kepentingan ngambil helm, jaket di motor, silakan. Asal jangan ngambil pemean di rumah, Pak. Jauhan. Kita lanjutkan. Ya. Qala Abdullah ibn Ahmad. Sekarang yang kita akan bicarakan, yang kita baca adalah dari seorang yang bernama Abdullah ibn al-Imam Ahmad, putra Imam Ahmad. Meriwayatkan Jabu Turab An-Nakhshabi Askar ibn Husain ila Abi faja'ala Abi yakul fulanun da'if wa fulanun thiqah. فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء فقال فالتفت أبي إليه فقال ويحق هذا نصيحة هذا ليس غيبة. Yang diriwayatkan oleh Abdullah putra Imam Ahmad adalah kejadian Imam Ahmad ibni Hanbal, bapaknya beliau sendiri. Bapaknya beliau sendiri, yakni bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah, yakni Imam Ahmad. Dulu pernah ada seorang yang bernama Abu Turab An-Nakhshabi. Datang orang ini ke majelisnya Imam Ahmad dan putranya ada di situ. Ketika itu Imam Ahmad sedang mengajarkan ilmu di majelis salim yang dihadiri oleh sekian banyak manusia. Imam Ahmad di waktu itu menyebutkan fulanun da'if wa fulanun thiqah. Si fulan lemah, adapun si fulan ini terpercaya. Ini ucapan Imam Ahmad. Ya, fulanun da'if wa fulanun thiqah. Ini menjelek-jelekan orang atau tidak, Bapak? Nampaknya semisal itu. Karena Imam Ahmad mendhaifkan, melemahkan, yakni mencacat seseorang. Tiba-tiba orang ini, yakni Abu Turab An-Nakhsyabi, mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Syekh, la taghtabil ulama." Wahai Syekh, yakni wahai Imam Ahmad, jangan engkau menghibai ulama. Ini omongan orang tadi. Jangan engkau menghibai ulama. Qala, maka faltafata bi ilaihi. Bapakku kemudian mengarahkan pandangannya kepada orang tersebut. Ia mengatakan kalimat, jangan engkau menghibai ulama. Imam Ahmad kemudian mengatakan, wai haq, binasa kamu, celaka kamu, hadza nasihah, ini adalah nasihat, hadza laysa ghibah, ini bukan ghibah. Perhatikan di sini kaum muslimin, ada tambahan kisah di sini yang penting untuk kita petik sebagai pelajaran. Nah ya, ditambah insyaallah her ini biasa aja, hampir-hampir paling 5 menit lagi tambahnya. Kita lanjutkan kisah Imam Ahmad ini, perlu diambil pelajaran penting. Imam Ahmad dalam ta'limnya menyebut individu fulan ibn fulan da'if, belum mencacat. Cacatnya itu dengan cacat mengatakan dia adalah lemah. Ini namanya jarh, menjarah, mengkritik orang di depan umum. Perhatikan, Abu Turab An-Nakhsyabi protes, wahai Syekh, jangan engkau menghibai ulama. Ini protesnya. Coba perhatikan, orang yang dibicarakan oleh Imam Ahmad adalah orang yang meriwayatkan hadis. Tentunya orang ini adalah tokoh yang dia diterima oleh masyarakat karena dia adalah seorang yang menyampaikan ilmu. Orang ini dikatakan ulama oleh Abu Turab karena memang orang ini penyampai apa? Hadis. Tetapi Imam Ahmad mengerti bahwasanya orang ini lemah. Orang ini lemah walaupun dia adalah ahlul ilmi. Kalau dia ada kelemahannya dan menuntut untuk dibicarakan, disampaikan kepada umat, maka hal itu disampaikan sebagai bentuk nasihat. Walaupun orang itu dianggap sebagai apa? Ahlul ilmi. Semisal yang ada di zaman sekarang. Tidak asing bagi kita problem dakwah di tahun kemarin, 2015. Adanya seorang ulama yang mengadakan perjanjian perdamaian dan persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidi Al-Houthi di negeri Yaman. Orang tersebut bernama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari di negeri Ma'bar, di negeri Yaman. Orang ini kaum muslimin di zaman dulu adalah ulama. Di zaman dulu adalah ulama sebagai rujukan. Dia ini adalah dulunya muridnya Imam Al-Wadi'i, Syekh Mukbil, gurunya dia. Dia dijuluki sebagai Muhammad Al-Imam lakob bagi dia, bukan imam dalam hadis, dalam tentang perkara hadis, bukan imam masjid. Damaj di waktu adalah dia, sehingga dia terkenal Muhammad al-imam, yang menjadi imam sholat. Ini lakob dia, bukan imam dalam bidang ilmu hadis. Ulama di zamannya, syair di zamannya, al-ma'bari ini. Tetapi ketika muncul darinya kebatilan yang sudah dinasihati, ditegur, diingatkan, bahkan sampai tingkatan berbahaya bagi keutuhan dakwah ahlu sunnah, bagi keutuhan kaum muslimin, dia ternyata malah justru bersaudaraan dengan kaum syiah rafidah huthi, dalam keadaan huthi melawan pemerintah yang sah. Maka ini pelanggaran yang sangat besar, pelanggaran yang luar biasa. Hal ini menyebabkan dia sebagai mubtadi', ahlul bid'ah, dalun mudil, ikhwani, dia adalah seorang ikhwanul muslimin. Yang mengatakan kalimat ini adalah Syekh Ubaid al-Jabiri, bahwasanya dia adalah mubtadi'un dalun ikhwani. Ini. Nah, menyebut tentang sosok orang ini di majlis salim dengan bukti kesalahannya yang fatal, dan sudah ada fatwa ulama terlebih dahulu, bukan kita orang baru kemarin, tetapi para ulama kibar telah berbicara. Kita tinggal menyampaikan kepada umat akan bahaya seorang yang bernama Muhammad al-Imam yang ada di negeri Ma'bar, bertempat tinggal di negeri Yaman. Kita sampaikan ini di depan umat, bukan ghibah, ini adalah nasihat. Bisa dipahami hadirin? Ini dia, inilah dia manhaj. Kalau tidak semisal ini, umat tidak akan tahu mana tokoh yang sesat dan mana tokoh yang hak. Kalau tidak semisal ini, umat tidak akan tahu mana yang layak diambil ilmunya dan mana yang tidak layak diambil ilmunya. Umat tidak akan tahu kalau seandainya tidak ada ilmu tentang ini, al-jarhu wa ta'dil, mengkritik dan memberikan rekomendasi, mengkritik orang agar jangan diambil ilmunya, dan memberikan rekomendasi agar orang belajar kepada orang yang diberi rekomendasi itu. Ini dalam bahasa Arab ilmu al-jarhu wa ta'dil. Ilmu ini ilmu besar. Ya. Bukan kapasitas kita untuk berbicara, kita hanya menyampaikan apa yang telah disebut oleh para ulama. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tetapi mereka, orang-orang sururiyun, ikhwan muslimin, jamaah tabligh dan yang semisalnya, antipati dengan ilmu yang satu ini, dan mereka mengatakan apa? Itu ghibah. Padahal itu adalah bukan ghibah, itu nasihat. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya masih Imam Ahmad. Qala Muhammad ibn Bundar As-Sabbak al-Jurjani rahimahullahu taala, qultu li Ahmad ibn Hanbal innahu la yashtaddu alayya an aqul fulanun da'if فلان كذاب. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السكيم. Dulu pernah ada seorang yang bernama Muhammad ibn Bundar Al-Jurjani, yang dikenal dengan nama Al-Imam Muhammad Al-Jurjani. Beliau mengatakan kepada Imam Ahmad, beliau ini adalah temannya Imam Ahmad, ulama juga, Muhammad bin Bundar Al-Jurjani, ulama, alim kabir, setingkat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, innahu layashtaddu alayya an aqul fulanun da'if wa fulanun kadzab. Beliau mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya terasa berat untuk mengatakan si fulan ini da'if, atau untuk mengatakan si fulan ini yang lainnya kadzab, pendusta. Terasa berat bagiku untuk mengucapkan kata-kata ini. Ini ucapannya beliau. Yani menyebut kejelekan orang itu terasa berat. Ya memang bang, abot, tanggung jawabnya besar menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Oh itu berat, menjatuhkan nama baik orang lain ini. Resikonya adalah orang lain itu ditinggalkan. Kadang orang mengatakan pembunuhan karakter, resikonya berat. Tetapi harus dibedakan, kalau menyebut kejelekan orang lain yang orang itu sendiri tidak suka disebut-sebut, jangan kau sebut-sebut. Berat. Hukumannya adalah ghibah, haram. Berat. Tetapi kalau yang kau sebutkan, rawi ini adalah pendusta, rawi ini adalah lemah, rawi ini adalah tukang pemalsu hadis, ini enggak boleh merasa berat. Kata Imam Ahmad, kalau kamu yang tahu diam, wasakatu ana, dan aku yang tahu juga diam, faman yu'ariful jahila sahiyya minas sakim, terus siapa yang akan memberitahukan kepada orang yang jahil tentang hadis yang sahih dan hadis yang dhaif? Anda ulama, Anda ustaz, orang-orang lain ini para jahil tidak tahu kalau Anda tidak berbicara. Kasihan mereka ini. Siapa yang akan memberitahukan kepada umat ini yang hak, ini yang batil, kalau kamu yang tahu diam? Kasihan umat. Kamu yang tahu. Ini sudah saatnya berbicara. Kalau kemarin masih tersembunyi, belum ada ucapan para ulama, engkau diam. Memang harus seperti itu. Belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, ada tahdzir dari ulama, ada nasihat dan seterusnya, dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Engkau pun harus menyampaikan ucapan ulama agar umat menjadi jelas mana yang hak, mana yang batil, mana pihak yang hak dan mana pihak yang batil. Kalau kamu sebagai ustaz diam, umatmu akan bingung. Bisa dipahami hadirin? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.